Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Tafsir Sya'arawi untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini sudah memasuki surat An-Nisa juz ke-4 ayat ke-64 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapatkan Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ke-64 ini merupakan keterangan puncak daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala yang Ia tetapkan kepada hamba-Nya. Di dalam ayat 64 ini Allah menjelaskan bahwa seluruh aturan yang dibuat oleh rasul-Nya itu pada dasarnya bukan kehendak pribadi sang rasul, akan tetapi semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mentaati rasul, apakah rasul terdahulu bagi umat terdahulu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya, adalah merupakan satu hal yang wajib untuk dilakukan, dan dengan keyakinan bahwasanya aturan itu adalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan memberikan suatu kebaikan dan kemaslahatan bagi suatu masyarakat yang melaksanakannya. Hal ini tampak jelas dari keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat di dalam redaksi pembuka ayat ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Posisi rasul hanya sebagai seorang penjelas. Posisi rasul hanya sebagai seorang penyampai dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, apa yang diinginkan oleh seorang rasul adalah juga apa yang diinginkan oleh Allah agar seorang manusia itu, agar masyarakat, suatu masyarakat dapat menjalani kehidupan ini secara lebih baik dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat nanti, tentunya yang lebih utama. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mentaati dan untuk memberikan loyalitas kita secara maksimal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana seandainya bila ternyata di dalam perjalanan kehidupan ini seorang anak manusia melakukan kesalahan, tergelincir daripada jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dijelaskan oleh Allah lebih lanjut di dalam ayat yang sama dengan keterangan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfiralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya ada seseorang yang sudah salah jalan akan tetapi sadar dan kemudian kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kesempatan kepada dirinya selama nyawa belum sampai ke tenggorokannya. Yang menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kesalahan itu dengan izzalamu anfusahum. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Ini Ustaz Fajrul, apa ada perbedaan antara menzalimi orang lain dengan menzalimi diri sendiri? perbedaannya hanya di orang saja itu. Iya. Artinya ketika orang mendzalimi orang lain itu dosanya lebih parah lagi. Karena apa? Nah. Karena seseorang itu melakukan sebetulnya sudah tahu dia bahwa yang ketika dizalimi orang tersebut dia sudah tahu bahwasanya itu tidak bagus, apalagi ditambah dengan menzalimi orang lain. Perbuatannya itu saja. Artinya kalau menzalimi orang lain itu hal yang biasa, ya kan? Yeah. Tapi kalau ada orang yang menzalimi dirinya sendiri, berarti itu tindakan yang sangat-sangat bodoh, ya kan? Iya. Kalau kita mukul orang lain itu biasa, ya kan? Tapi kalau ada orang yang mukul dirinya sendiri itu betul-betul suatu tindakan yang sangat bodoh. Iya, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan tentang hal ini. Izzalamu anfusahum, ketika seseorang menzalimi dirinya sendiri itu maknanya adalah merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat bodoh kalau ada seseorang mau menyakiti dirinya sendiri. Karena sifat manusia tidak akan mau dirinya tersakiti, tapi kalau dia menyakiti orang lain masih bisa dilakukannya. Ustaz Fajrul, mungkin ada tambahan-tambahan dari Ustaz? Ada tambahannya gini, terima kasih atas waktunya. Allah berfirman dari setelah Allah mengapa berfirman wa ma arsalnaka min rasulin illa, setelah itu katanya li ta'a bi idznillah. Iya. Kira-kira kita berbuat baik, patuh kepada apa yang disampaikan oleh rasul itu dengan izin Allah semuanya. Kenapa dengan izin Allah? Karena Allah itu adalah sumber segala kebaikan. Iya. Jadi kalau orang melakukan ketaatan itu berdasarkan taatnya kepada Allah, maka Allah akan mengizinkan. Tapi kalau dia berbuat baik itu tidak kepada selain Allah, maka Allah tidak akan izinkan hal tersebut. Makanya Allah berfirman biidznillah, baik menurut Allah maka ini akan baik apa yang dia lakukan. Iya. Tapi kalau menurut Allah tidak baik, berarti niatnya ini yang sudah salah. Begitu. Makanya Allah mengatakan berfirman biiznillah, gitu, dengan izin Allah. Artinya semuanya ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya semua yang dilaksanakan orang-orang di muka bumi ini pandai menempatkan dirinya itu dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itulah yang dimaksudkan orang-orang yang diberikan izin oleh Allah. Dan satu sisi lain, kenapa Allah mengatakan biiznillah? Supaya kita tidak terlalu bangga terhadap perbuatan baik kita itu, karena itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapat sebetulnya atas dengan izin Allah. Maka kalau kita tidak akan merasakan seperti ini, berarti kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Begitu. Itu hal yang perlu dicermati, Ustaz. Iya. Ustaz Fajrul, ini ada lagi keterangan ayat ini. Fastaghfirullah wastaghfirallahumur rasul. Kalau seseorang sadar dan kemudian minta ampun kepada Allah dan minta ampun kepada rasul, maka Allah akan menerima taubatnya. Tapi kita sekarang nih Ustaz, enggak ada rasul lagi berada bersama kita. Apakah kita masih boleh meminta ampun kepada rasul yang sudah meninggal? Ataukah kalau memang misalnya tidak boleh, kepada siapa kita harus meminta bantuan untuk diampunkan oleh Allah? Sebetulnya redaksi pertanyaannya yang terakhir ini bukan kita meminta kepada rasul, begitu. Iya. Tapi rasul itu sendiri meminta supaya kita itu diampunkan. Dengan syarat seseorang itu betul-betul bertaubat kepada Allah, fastaghfirullah. Artinya mereka itu memang betul-betul meminta taubat kepada Allah. Maka selanjut ayatnya ini sebetulnya wastaghfarar rasul lahum, tapi dikedepankan lahum itu untuk apa? Untuk supaya derajat mereka ini akan ditinggikan Allah. Begitu. Wastaghfarar lahumur rasul, maka rasul itu akan meminta ampun untuk mereka. Seperti artinya, kita sama ini sepertinya ini, Ustaz. Apabila kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka nanti malaikat akan meminta ampun kepada kita. Bukan kita yang minta, tapi malaikat itu sendiri sesuai dengan apa yang sudah digariskan ataupun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai, kebaikan itu mesti dibalas dengan kebaikan. Enggak begini, Ustaz. Maksud saya tadi, kalau di dalam ayat ini konteks pembicaraannya kan rasul masih hidup. Kalau pada saat itu ada orang yang bersalah, dia minta ampun kepada Allah. Dia minta bantuan kepada rasul untuk diampuni. Nah, kalau kita sekarang nih Ustaz, rasul kan udah enggak ada lagi di sisi kita. Rasul sudah meninggal. Apa boleh kita memohon berdoa supaya rasul itu mengampunkan, meminta ampun kepada Allah agar dosa kita terampuni. Ustaz, ya, kita dalam doa seperti ini, Ustaz. Ya Rasulullah, tolonglah ampunkan dosaku kepada Allah. Tolongkanlah, yeah, mintakanlah ampunan agar dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Apakah boleh doa dengan redaksi seperti tadi? Ya, dengan atas izin Allah itu bisa aja terjadi hal tersebut. Kan kita begini, Ustaz. Kalau kita doa itu kan paling banyak kita Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Apakah boleh kalimat-kalimat seperti ini dilantunkan di dalam doa? Iya. Boleh. Kalau menurut saya itu boleh. Karena begini, Ustaz. Namanya kita untuk mencapai alam barzah itu kita harus mati dahulu, kan gitu. Artinya untuk mencapai kehidupan yang abadi itu maka kita akan akan mengalami kematian lebih dahulu. Iya. Begitu. Artinya semua dengan atas izin Allah, orang-orang yang fisabilillah saja itu sebetulnya mereka itu tidak mati. Mm-hmm. Bal ahyaun 'inda rabbihim wa hum la yas'urun, dan mereka orang-orang banyak tidak merasakan hal tersebut. Sebetulnya mereka itu hidup gitu. Karena ada dalam ajaran-ajaran hadis-hadis tersebut ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang tua kita kalau seandainya sudah tidak ada di muka bumi ini, maka dia akan yang sudah meninggal itu sebetulnya dapat melihat, begitu, dapat melihat apa yang dibuat oleh anak-anaknya yang masih hidup di dunia ini. Berarti dengan arti lain menggambarkan bahwasanya mereka itu masih dapat melihat. Jadi apalagi dengan Rasulullah yang itu adalah kasih, merupakan Allah mengasihi kepada Rasulullah dan sangat sayang kepada Rasulullah, maka itu tidak ada mungkin yang tidak mustahil yang terjadi hal tersebut. Yeah. Tapi karena kita masih hidup di alam dunia ini, maka kita tidak tahu mengetahui secara pasti. Mesti kita harus melalui kehidupan yang lebih abadi itu dengan kematian lebih dahulu. Hanya kita dapat melihat indikasi dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis. Iya, subhanallah. Para pendengar rahimakumullah, ayat menjadi kajian kita pada hari ini adalah sebenarnya merupakan satu pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita cepat sadar dari kesalahan yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala masih akan tetap menerima tobat kita, akan menerima segala permohonan maaf kita kalau kita cepat-cepat dan bersegera diri memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang cukup menarik adalah di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang taubat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada kalau misalnya seseorang kehilangan untanya, di mana pada unta itu tergantung seluruh persediaan makanannya, dan kemudian tiba-tiba dia menemukan unta itu kembali. Betapa senang hatinya menemukan unta dan barang makanannya. Akan tetapi kalau ada seseorang bertobat kepada Allah, maka Allah lebih senang daripada itu semua. Artinya ketika seseorang bertobat, yang menyenangkan Allah adalah bukan karena taubatnya itu, akan tetapi karena seseorang itu sudah merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasakan keagungan Allah dan kekecilan dirinya serta kehinaan dirinya di hadapan Allah, maka sesungguhnya itulah yang paling menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang lebih menyenangkan daripada kalau seseorang mengakui segala kesalahannya dan menyadari keberadaan yang lebih tinggi daripada dirinya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja sebagai kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Akan tetapi sebelum menutup kajian kita, yang menjadi kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah bahwa sikap menzalimi diri sendiri adalah merupakan tindakan yang sangat-sangat bodoh dan sangat-sangat tercela, apalagi untuk menyakiti orang lain, karena itu memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan kehidupan di masyarakat ini menjadi suatu kehidupan yang penuh saling toleransi satu sama lain, saling menjaga perasaan dan jiwa tetangga kita dan juga masyarakat kita. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kehidupan masyarakat yang lebih baik yang kita idam-idamkan akan terwujud, dan kehidupan masyarakat yang penuh dengan baldatun tayyibatun warabbun ghafur akan terwujud di hadapan kita insya Allah. Kami tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.